Saudaraku seorang muslim, sadarilah dan fahamilah bahwasanya gigimu di hadapan sesama muslim bukanlah aurat yang harus ditutupi. Dan saudaraku, wahai seorang muslimah, sadarilah bahwasanya gigimu di depan sesama muslimah bukanlah sebuah aurat yang harus ditutupi. Oleh karena itu, tersenyumlah. Karena senyum adalah sebuah ibadah yang ringan, namun sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tabassumuka 'ala wajhi akhika shadaqah." Sesungguhnya senyummu di hadapan saudaramu sesama muslim adalah sebuah amalan yang bernilai sedekah. Jika kita tidak mampu bersedekah dengan harta, maka kita setiap saat bisa bersedekah dengan kita tersenyum, dengan kita tidaklah menutupi gigi kita rapat-rapat, namun kita membukanya dan tersenyum dengan sesama muslim. Dan ingatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliqin. Janganlah engkau meremehkan amal kebajikan meskipun nampaknya remeh dan sedikit, meskipun hanya sekedar engkau berwajah ceria dan tersenyum dengan sesama muslim. Maka ada satu hal yang patut untuk Anda ingat, wahai seorang muslim, gigimu di depan sesama muslim bukanlah aurat yang harus ditutupi. Dan wahai seorang muslimah, gigimu di depan sesama muslimah bukanlah aurat yang harus dan wajib ditutupi. Demikian, semoga manfaat.